yang telah berkorban segala apa yang dimilikinya untuk menyelamatkan hamba Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Ujian dan cobaan, celaan dan cercaan beliau peroleh dari umatnya sendiri, barakallahu fi. Namun beliau adalah harisun alaihim. Beliau tetap berada dalam semangat yang tinggi untuk memberikan hidayah kepada mereka. Tiada celaan, cercaan, permusuhan mereka mematahkan semangat untuk menebar hidayah Allah Jalla wa'ala di tengah mereka. Mayoritas mereka kufur kepada Allah Jalla wa'ala, tidak pula menjadikan beliau patah semangat untuk menebar hidayah Allah Jalla Subhanahu wa Ta'ala, bahkan menambah kedekatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkorban mulai dari yang murah sampai yang paling mahal untuk menjaga, membela dan menebar agama Allah Jalla Subhanahu. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam hamba Allah yang menerima ajakan dan seruannya. Semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita hambanya dan umatnya Rasul alaihi salatu wassalam, yang berjuang memperjuangkan apa yang beliau telah perjuangkan. Teringat dengan hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama akhrajahu al-Imam At-Tirmidzi wa ghayruhu min hadis Anas bin Malik. Qala an-nabiy alaihi salatu wassalam, wadittu anni laqitu ikhwani. Aku sangat-sangat bergembira dan senang ingin segera bertemu dengan ikhwani. Disahihkan oleh Syekhuna Mukbir rahimahullahu taala. Aku ingin segera bertemu dan berjumpa dengan ikhwani. Panggilan keakraban dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aku ingin segera bertemu dan berjumpa dengan mereka. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in yang mendengar kalimat ini, mereka mengatakan, alasna ikhwanaka ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudara-saudara engkau ya Rasulullah? Ar-Rasulu alaihi salatu wassalam mengatakan, antum ashabi. Kalian adalah para sahabatku. Siapa ikhwannya yang dimaksud oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan, wa ikhwani, adapun saudaraku adalah orang yang jauh datang setelah kalian, mereka beriman kepadaku. Allahu akbar. Panggilan keakraban dari Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya yang datang setelah para sahabat Nabi, dia beriman kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Panggilan keakraban dari lisan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah beriman kepadanya. Kita telah mengamalkan apa yang dibawanya. Kita mencoba untuk melaksanakan apa tuntunan dan bimbingannya. Semoga Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam panggilan keakraban tersebut, sampai kita bertemu dengan Allah Jalla wa'ala dan bertemu dengan Nabi Yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin, namun apa yang kita khawatirkan, yang harus takut menimpa kita, di mana Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala an ketika menukilkan hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, kana ar-rasulu alaihi salatu wassalam yukthiru fi du'aihi ayyakul, adalah Rasul alaihi salatu wassalam memperbanyak di dalam doanya beliau mengatakan, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Doa imamul anbiya wa imamul rusul banyak melantunkan doa ini, ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Teman-teman kita yang dari Aceh ada. Siapa yang rijal? Siapa yang mengatakan saya punya pertanyaan sebelum dilangsungkan? Ikhwanuna min Aceh. Man? Zat Imam. Khairan insyaAllah. Tarjim barakallahu fikum hadal hadith. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak balikkan hati, kokohkanlah hati kami di atas agamamu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam banyak berdoa dengan doa ini. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinik. Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak mengucapkan doa ini. Sekali lagi, imamnya para nabi dan rasul, Al-Ma'sum, beliau banyak mengumandang mengucapkan doa ini di hadapan Allah Jalla Subhanah. Berarti nahnu kita min babi aula, lebih pantas, lebih patut untuk lebih sering mengucapkannya dalam sujud kita, di dalam doa-doa kita. Ya muqallibal qulub thabbit qalbi ala dinika. Ketika Anas ibnu Malik radhiyallahu ta'ala anhu mendengar hal demikian, apa kata Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu? Ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi, fahal takhafu minna. Ya Rasulullah, kami ini telah beriman kepada engkau, kami telah beriman kepada apa yang engkau bawa. Kita bisa memahami bagaimana keimanan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in terhadap beliau, dan keimanan beliau mereka terhadap apa yang dibawa oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Menyadari dan mengetahui dalam perjalanan hidup mereka membela agama ini, membela Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, mempraktikkan apa yang dibawa oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, begitu tinggi tingkat iman mereka, begitu tinggi tingkat ketaatan mereka terhadap Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dan syariat yang dibawanya. Kata Anas ibnu Malik, apakah engkau mengkhawatirkan diri-diri kami ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam? Jawaban beliau, na'am. Rasulullah memberikan jawaban kepada para sahabat Nabi yang sudah terlatih, terdidik, teruji dalam segala-galanya. Rasulullah mengatakan alaihi salatu wassalam, na'am. Khawatir dan takut atas diri-diri kalian. Kenapa? Apa alasan Nabi Yunus sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Beliau alaihi salatu wassalam mengatakan, inna al-quluba baina usbu'aini min asabi'illahi yuqallibu kaifa yasha. Jawaban Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya hati hamba ini berada di antara dua jemari Allah Jalla Subhanah. Allah yang membolak-baliknya sesuai dengan kehendaknya, ai kehendak Allah Jalla Subhanah. Allah Jalla wa Ala yang mengendalikan hati masing-masing hambanya. Dialah yang membolak dan membaliknya sesuai dengan kehendaknya, ai kehendak Allah Jalla wa Ala. Bila Allah menghendaki, tidak ada seorang pun yang sanggup untuk menghadang, merubah, mengganti kehendak Allah Jalla Subhanah. Inilah yang dikhawatirkan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Lalu hadis ini memberikan bimbingan apa terhadap kita? Hadis yang besar ini, fikihnya apa rahimani wa rahimakumullah, sehingga kita bisa mengamalkannya dan berjaga-jaga barakallahu fi. Saya sampaikan wasiat min wasaya dakal imamul jarh wa ta'dil Al-Syeikh Rabi hafizahullahu ta'ala qala, wal-mu'minu yakhsha da'iman an tataghayyara haluhu. Setiap orang yang beriman kepada Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dan kepada apa yang dibawa oleh beliau alaihi salatu wassalam, hendaklah selalu khawatir dan takut berubah kondisinya, berubah keadaannya. Hendaklah setiap orang yang beriman untuk khawatir dan takut kondisi hidupnya itu terjadi perubahan. Yang tadinya dia cinta kepada al-haq tiba-tiba berubah. Yang tadinya cinta kepada ahlul haqqi tiba-tiba berubah, terkikis barakallahu fikum kecintaannya. Kepercayaannya barakallahu fikum terkikis. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, tataghayyar halu. Dia harus khawatir dan selalu takut untuk berubah barakallahu fikum kondisinya. Faedah yang kedua dari fikih hadis tadi, yaitu alla ya'manal insanu ala nafsihi. Jangan seseorang itu merasa aman selalu atas dirinya. Jangan seseorang itu merasa aman selalu atas dirinya barakallahu fik. karena kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan, kebatilan, kesesatan, semuanya itu mungkin untuk mengenai kita. Rahimani wa rahimakumullah. Sehingga jangan sekali-kali pede barakallahu fik. Tidak terikat dengan alim engkau. Kalaupun engkau terikat dengan alim, engkau memilih-milih yang cocok, yang sesuai. Nas'alullah salamatal afiyah. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alla ya'manal insanu ala nafsihi. Jangan sekali-kali dia merasa aman. Segala apa yang anda takutkan, segala apa yang anda khawatirkan, segala apa yang anda menjauh darinya, kemungkinan barakallahu fikum untuk mengenai diri engkau. Kira-kira bagaimana caranya? Langkah yang telah diajarkan kita oleh ulama unas salaf, memiliki sikap tegas terhadap segala macam bentuk penyimpangan dan penyelisihan. Berhati-hati untuk tidak berbaur, tidak menganggap enteng dan remeh orang-orang yang memiliki syubhat barakallahu fikum di dalam hidup ini. Khawatir dan berhati-hati dari karya dan tulisan orang ini, usaha dan bentuk kita memelihara diri tidak merasa aman. Kita tidak mendekati karya orang-orang yang menyimpang dan menyeleweng. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini sikap penjagaan dan pemeliharaan kita barakallahu fiik terhadap wasiat Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam, innal quluba baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibu kaifa yasha. Alla ya'manal insanu ala nafsihi. Jangan sekali-kali seseorang itu merasa aman atas dirinya sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Misalu dhalik. Seseorang sudah diingatkan oleh seseorang alim, orang ini punya banyak bahaya. Dinasihatkan. Barakallahu fikum. Termasuk dari usaha kita menerapkan hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam adalah berhati-hati dari orang yang diperingatkan oleh ulama una. Ini satu. Harus kita berhati-hati. Loh Ustaz, kan dia itu masih ahlus sunnah, benar. Tetapi peringatan yang diberikan kepada engkau, konsekuensinya, anda harus berhati-hati dari orang yang diperingatkan, walaupun dia ahlus sunnati wal jamaah. Ini adalah bentuk untuk menjaga dan melindungi serta mengamalkan hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kita takut terjadinya perubahan pada diri kita barakallahu fi. Kita khawatir terjebak kepada apa yang dikhawatirkan oleh ulama una. Wa kam, betapa banyak kejahatan itu muncul terlahir karena dari pertemanan. Rahimani wa rahimakumullah. Siapa yang tidak mengenal yang namanya Imran ibnu Hitan, seorang alim min ulama is sunnah. Ketika dia tertarik dengan seorang wanita, wanita masih anak keluarganya, ponakannya barakallahu fikum, masih anak dari keluarganya, pamannya rahimani wa rahimakumullah. Tapi wanita ini memiliki pemikiran haruriyah, pemikiran khawarij. Imran ibnu Hitan ingin kemudian menikahinya untuk menyelamatkannya dari pemikiran tersebut. Alimun min ulama'is sunnah. Terjadilah pernikahan. Dan terjadi pula sebaliknya. Merasa aman barakallahu fik. Dia Imran ibnu Hitan tercetak menjadi seorang yang memiliki faham khawarij. Na'udzubillahi min dzalik. Fabarakallahu fikum. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Maka bentuk dan langkah kita menerapkan hadis Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, sikap kekhawatiran berubahnya kondisi kita, laksanakan wasiat ulama unas salaf rahimahumullahu jami'an. Beliau mengingatkan kembali, kita jangan merasa aman terhadap diri kita sendiri. Karena semua kekufuran, kesyirikan, kebid'ahan, kesesatan, dan berbagai macam bentuk kemungkaran, kemungkinan bisa dan mengenai diri kita sendiri. Kalau kita pasang di dalam hidup ini, merasa tidak aman, berarti kita harus berjaga-jaga setiap saat. Berhati-hati setiap waktu rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kita mendengar ucapan na'immatus sunnah. Mereka mengatakan, al-kulubu da'ifatun, was-syubuhatu khattafatun. Hati-hati kita ini lemah. Sementara syubhat itu keras sekali sambarannya. Kuat barakallahu fikum. Termasuk kita melindungi dan menjaga diri. Adalah menghindar dari majlis yang padanya asyubah, syubhat-syubhat. Apalagi kalau sampai melunturkan keyakinan kita terhadap al-haq dan ahlul haqqi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau mengingatkan, kenapa kita tidak boleh merasa aman? Li'anna syaitana yajri min ibni Adam majraddam. Karena syaitan selalu mengalir berjalan melalui peredaran darah kita. Apa yang dilakukan? Apa menutup peredaran darah kita berjalan? La abadan. Syayatin berjalan melalui peredaran darah kita untuk menebar berbagai macam syubhat barakallahu fikum. Menebar berbagai macam asyahawat rahimani wa rahimakumullah. Betapa banyak orang-orang yang sudah sampai kepada levelnya ulama terjatuh karena persoalan syahawat rahimani wa rahimakumullah. Yang kita maksudkan adalah syahawatud dunia. Terjatuh karenanya, na'udzubillahi min dzalik untuk menimpa kita. Betapa banyak orang-orang yang masya Allah ilmunya termakan oleh syubhat barakallahu fik. Maka oleh karena itu beliau mengingatkan, perjalanan syaitan pada peredaran darah kita bukan kemudian untuk menutup darah lalu kemudian peredarannya dead, setelah itu kita mati. Lah. Tetapi untuk membisikkan berbagai macam kejahatan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau memberikan wasiat emas pada diri kita ini. Falyakun harisan liqalbihi wa aqlihi wa ilmihi hirasatan syadidatan mimma yahrusu malahu wa iradahu wa man usnida ilaihi wilayata amrih. Beliau mengatakan, hendaklah setiap kita ini menjadi haris, penjaga terhadap hati kita ini barakallahu fik. Kita harus menjaganya selalu. Kita harus melindunginya selalu. Kedua, nasihat beliau, hafizahullahu ta'ala, kita harus menjaga akal kita ini. Betapa sering akal kita ini ingin terbang, lalu tidak terikat lagi dengan nas-nas Al-Quran dan sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Betapa seringnya akal kita ini ingin berjalan seorang diri dengan tanpa terikat dengan bimbingan ulama us-sunnah. Jaga barakallahu fi. Pelihara akal kita ini agar jangan sampai ingin merdeka lalu muncul sikap-sikap pede pada diri, mengentengkan dan meremehkan orang lain. Barakallahu fiik. Lebih dari itu, tidak mau akalmu itu terikat dengan bimbingan ulama. Anda ketika ulama mengucapkan satu ucapan, Anda tampil menelurkan ucapan yang lain. Barakallahu fiik. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan Anda dalam mara bahaya. Barakallahu fiik. Anda diingatkan, diwasiatkan untuk menjaga dan melindungi akal ini. Agar jangan sampai dia berbuat kerusakan buat diri Anda sendiri. Bila akal ini telah merusak diri Anda, tidak akan berakhir. Anda pasti akan merusak orang lain. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang ketiga, yang engkau harus jaga adalah ilmi. Ilmunya yang harus dijaga pula. Jangan sampai ilmunya menjadikan dia angkuh dan sombong, meremehkan dan melecehkan orang lain. Orang lain tidak punya nilai di hadapannya. Dia adalah ahli tafsir, dia adalah hafidhul Quran, dia adalah mengerti mustalahul hadith, dia adalah telah bisa mentahkik. Dia tidak menjaga ilmunya. Ilmunya menjadikan dia angkuh dan sombong. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, wasiat yang amat sangat penting dari beliau barakallahu fi, agar setiap kita ini menjaga hatinya. Kedua, dia harus menjaga akalnya. Ketiga, dia harus menjaga ilmunya. Betapa banyak orang yang disesatkan oleh Allah Jalla wa'ala di atas ilmunya. Barakallahu fikum. Dan setelah itu, betapa banyak kita menemukan orang yang tersesat di atas ilmu, lebih sulit kembali kepada kebenaran lagi. Barakallahu fikum. Dibanding dengan orang jahil tersesat karena kebodohannya. Barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Semuanya harus kita pelihara. Semuanya harus kita jaga. Kita ini tidak punya alasan untuk memiliki sikap angkuh dan sombong. Barakallahu fikum. Penjagaan yang kita berikan kepada akal kita, hati kita, ilmu kita, lebih dari penjagaan kita terhadap harta benda yang kita miliki. Penjagaan terhadap kehormatan yang kita miliki. Jangan sampai Anda barakallahu fikum dibimbing, diarahkan kepada yang lebih baik, Anda anggap arahan itu sebagai sikap mengatur. Kan salah. Anda anggap diri Anda diatur dan tidak mau diatur. Bukan. Ahlus sunnah itu sayang terhadap saudaranya. Dia memberikan bimbingan ketika dia salah dan keliru. Jangan sampai muncul keangkuhan dan kecongkakan. Barakallahu fi. Karena Anda sudah sampai level ustaz besar dan seterusnya, Anda kemudian congkak, tidak mau menerima bimbingan, arahan dari saudara engkau semuslim. Kalau saja yang mengingatkan kekeliruan itu adalah murid engkau, engkau adalah ahlus sunnati wal jamaah, wajib bagi engkau untuk berakhlak dengan akhlak sunni salafi, tunduk kepada al-haq. Bagaimana yang mengingatkan engkau adalah orang yang mungkin selepel dengan engkau, mungkin yang mengingatkan engkau adalah ulama yang sayang pada diri engkau, lalu engkau membahasakan tidak mau diatur rahimani wa rahimakumullah. Fa aina akhlaq sunni salafi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ma'asyiral ikhwah, dari pemeliharaan kita terhadap ilmu yang kita miliki, penjagaan kita terhadap akal yang kita miliki, pemeliharaan kita terhadap hati yang kita miliki, lebih penjagaannya dari kita menjaga harta kita yang bertumpuk-tumpuk di dalam rumah. Harta kita yang luar biasa dalam tabungan barakallahu fikum di bank atau yang semisalnya. Lebih dari kita menjaga dan memelihara kehormatan kita sendiri. Fabarakallahu fikum. Dan juga lebih kita menjaga dan memeliharanya daripada menjaga amanat orang lain. Ini harus kita jaga, karena akan menentukan keselamatan kita di dunia ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Beliau menutup nasihatnya, yajibu ayyah tamma bi irasati qalbihi qabla kulli syai'in. Wajib atas setiap orang untuk selalu berjaga-jaga, memelihara hatinya, kata beliau, sebelum segala sesuatu. Kira-kira apa yang beliau maksudkan barakallahu fi? Untuk kita memberikan perhatian di dalam menjaga rahimani wa rahimakumullah kalbu kita. Bukankah tempat hidayah itu padanya? Bukankah tempat segala kebaikan itu adalah di dalamnya? Jawabannya iya. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala mengatakan, Rabbana la tuzigh qulubana, terarah kepada hati. Wahai Rabb kami, jangan engkau sesatkan hati-hati kami, ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan hidayah kepada kami. Hidayah itu bertempat di dalam hati barakallahu fik. Harus dijaga, harus dipelihara rahimani wa rahimakumullah. Falidhalik al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah lebih lagi mengajak kita menyelami tentang hakikat apa yang menjadi wasiat beliau menjaga, memelihara lebih lagi terhadap hati yang kita miliki barakallahu fi. Dalam muqaddimah kitab al-imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah Ighatsatil Lahafan, beliau barakallahu fikum menjelaskan panjang lebar fikih hadis, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari hadis Abu Abdullah Nu'man ibn Bashir radhiyallahu ta'ala an, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, yang bila daging itu jelek baik, apabila daging itu baik, niscaya seluruh anggota jasad akan baik. Bila rusak, maka seluruh anggota jasad kita, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akan rusak pula. Al-Imam Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengatakan, annal madara was-salaha wal-fasada 'alal qalbi wa yanbani 'ala hadhihi al-fa'idah annahu yajibu 'alal insani al-inayatu biqalbihi daiman wa abadan hatta yastaqima 'ala ma yanbaghi ayyakuna 'alayhi wa qala wa inna fasada adh-dhahiri dalilun ala fasadil batini. Beliau mengatakan, poros edar kebaikan dan kerusakan itu ada di dalam hati seseorang. Saya ingin membawa ikhwani dan akhwati, ilmu akidah dan tauhid yang kita baca dalam Nawaqidul Islam, sasarannya adalah melakukan pensucian dan pembersihan terhadap hati kita. Barakallahu fi rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin, kata Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, bahwa letak edar kebaikan dan kerusakan seseorang itu ada di dalam hatinya. Kerusakan yang engkau lihat pada orangnya, Anda bisa menjawab, itu adalah kerusakan hatinya. Barakallahu fi. Kerusakan yang engkau saksikan di negeri kita ini, karena hancur leburnya kulub. Barakallahu fi. Rusaknya hati muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berdasarkan ini kata beliau, wajib atas setiap orang memberikan perhatian selalu terhadap hatinya, daiman wa abada. Dia lakukan ini terus menerus, berkesinambungan. Jangan lengah, jangan lalai untuk memberikannya rahimani wa rahimakumullah. Apalagi kalau memiliki jiwa pede. Lah ya akhi, ana hadir di majlis muridnya Al-Hajuri itu, saya bisa membedakan antara hak dan batil yang keluar. Ya akhi, barakallahu fi. Atau kepada orang yang sahibu syubah, jangan rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Berarti sikap yang engkau keluarkan dan nampakkan ini bukan sikap sayang terhadap dirimu. Kedua, Anda tidak menjaga apa yang menjadi wasiat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, menjaga hati yang kita miliki rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sehingga kata beliau, hati kita selalu yastaqim, berada dalam keistiqomahan sebagaimana yang diinginkan oleh Rabbuna Jalla Subhanah dan Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kedua, beliau mengambil faedah, sesungguhnya kerusakan lahiriah, lisannya mudah untuk mencaci, mencela, menjatuhkan, merendahkan, menghina, rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dari lisannya kita melihat dia memberikan pembelaan kepada orang yang salah, membela orang yang salah, menjatuhkan orang yang benar, menjatuhkan orang yang berjalan dengan kebenaran dan ulamaul haq. Kerusakan-kerusakan ini barakallahu fikum sebagai cerminan kerusakan yang ada pada diri engkau, ai dalam hati engkau. Kalau dia mengatakan, ya akhi, Anda menuduh saya jelek hatinya, terus antum akan jawab apa? Berlepas diri dia dari jelek hatinya, mensucikan diri hatinya dari kerusakan hatinya, itu sesungguhnya cerminan kerusakan hatinya juga. Orang gak akan mensucikan dirinya. Dia akan mengatakan barakallahu fik. Kalau dia jujur di dalam bersikap, dia akan mengatakan sodakta ya akhi, engkau benar barakallahu fik. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahwa kerusakan pada lahiriah seseorang itu sebagai bukti dan dalil kerusakan yang ada di dalam batinnya, itulah fikih yang terdapat di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalb. Kita masuk dalam bimbingan Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, mengajak kita untuk menyelami segumpal daging dan apa yang diperbuat oleh syayatin pada muara kebaikan dan kejahatan ini. Lalu apa yang dilakukan oleh para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla melakukan pensucian dan pembersihan barakallahu fikum pada kejelekan dan kerusakan yang menimpa hati-hati kita. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, maka tatkala kedudukan organ yang namanya hati bagaikan raja al-mutasarrifu fil junud, maka tatkala Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kedudukan organ tubuh kita yang namanya hati atas seluruh jasad bagaikan raja yang berbuat pada bala tentaranya. Alladhi tasduru kulluha an amrihi. Semua gerak-gerik yang ada pada rakyat ini, bala tentara hati ini, semuanya muncul dari perintah hati barakallahu fiik. Saya mengajak bersama Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah. Lalu kemudian hati yang menjadi raja akan menggunakan organ tubuh kita ini sesuai dengan kemauannya. Tangan kita, lisan kita, pikiran kita, semua apa yang kita miliki akan diperbuat dan digunakan sesuai dengan kemauan hati barakallahu fikum. Kalau kita ditanya kebencian yang ada pada diri kita, kecintaan yang ada pada diri kita, sayang yang ada pada diri kita, itu amalan apa sih? Amalan lahiriah atau amalan batiniah? Amalan batin kita. Semua yang terkait dengan amalan batin itu adalah amalan hati rahimani wa rahimakumullah. Organ tubuh yang namanya qalb ini akan menggunakan organ-organan tubuh sebagai tentaranya sesuai dengan apa yang dimaukan oleh qalb tersebut. Lalu kemudian seluruh organ tubuh ini tunduk kepada ubudiyatihi, penghambaan kepada sang hati itu, dan tunduk di bawah kekuasaannya barakallahu fikum. Istiqomah organ tubuh kita ini tergantung istiqomahnya al-qalb. Penyimpangan dan penyelewengan yang muncul dari organ tubuh kita ini tergantung dari penyelewengan dan penyimpangan organ tubuh yang namanya qalb barakallahu fikum. Lalu kemudian beliau barakallahu fikum mengingatkan, organ tubuh inilah yang siap menjadi tentara melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hati. Dan barakallahu fikum, keterikatan dan keterkaitan antara lahiriah dan batiniah kita itu selalu ada dan terwujud, dan segala gerak-gerik lahiriah itu muncul dari barakallahu fikum perintah hati. Dialah hati ini yang kelak akan bertanggung jawab di hadapan Allahu Jalla Subhanahu. Kata beliau mengingatkan nasihat buat kita seluruhnya. Kanal ihtimamu bitashihihi watasdidihi aula ma'tamada alaihi salikun wan nadhara fi amradi wan nadhru fi amradihi wa ilajiha ahamma ma tanassaka bihin nasikun. Kata beliau, perhatian yang dalam pada diri kita untuk melakukan perbaikan kepadanya, wa tasdidu, dan untuk meluruskannya, aula, lebih utama, lebih terdepan, lebih nomor satu kita harus lakukan. Ihtimam, memberikan perhatian, pemeliharaan, penjagaan terhadap qalb kita ini, meluruskannya, aula, lebih diutamakan di dalam hidup. Kita bertanya kepada ikhwanuna, adakah sebuah amalan muncul dari organ lahiriah kita tidak diiringi atau didasari oleh niat? Ada enggak? Hah? Kalau ada, robot namanya. Tidak ada satupun amalan lahiriah kita ini yang tidak ada dasar dan niatannya dalam amal batin. Tidak ada. Barakallahu fiik. Berarti yang akan muncul dari organ tubuh ini sesuai apa yang diinginkan dan dimaukan. Lah ya akhi, ana terpaksa. Kip, terpaksa. Sudah berniat kok dari kemarin, sekarang mengatakan terpaksa. Lah ya akhi. Barakallahu fikum. Maka oleh karena itu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, beliau mengingatkan kepada kita, kalau orang ingin menempuh jalan Allahu Jalla wa'ala, ridhonya Allah, cintanya Allah, dia harus pertama kali melakukan hal ini. Pembenahan, pelurusan, perbaikan terhadap segumpal daging yang menjadi muara kebaikan dan muara kejahatan pada dirinya. Barakallahu fiik. Kedua, melihat segala penyakit yang muncul padanya, lalu usaha untuk melakukan pengobatan pada penyakit itu. Itulah yang harus dilakukan oleh orang-orang yang sedang berjalan menuju Allahu Jalla Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang harus dikedepankan barakallahu fikum di dalam hidupnya. Kata beliau mengingatkan. Berarti sekarang kita bertemu dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, muara kebaikan, muara kejahatan di dalam hidup ini ada pada segumpal daging yang disebutkan oleh Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam. Berarti hadis yang kita sebutkan tadi, anjuran dorongan untuk kita melakukan perbaikan, untuk kita melakukan pelurusan, untuk kita melakukan barakallahu fikum, usaha untuk memperbagusnya di dalam hidup kita ini. Kita belajar. Orang yang telah mendapatkan kesempatan di dalam hidup untuk melakukan perbaikan terhadap segumpal hati, segumpal daging itu, kita belajar kepada perjalanan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Kesanggupan mereka untuk melakukan hal itu, melakukan perbaikan terhadap segumpal daging, barakallahu fik, karena disambut pertama kali dengan hidayah dari Allah Jalla Subhanah. Antum tahu jiwa-jiwa mereka dalam kondisi dulu sebelum masuk ke dalam Islam. Dan sebelum Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam berdakwah di tengah mereka, barakallahu fikum, kita bisa memahami kejahatan, kerusakan dalam kehidupan jahiliyah didasari karena kerusakan, barakallahu fikum, pada segumpal daging itu. Allah mengutus nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perbaikan dalam tatanan kehidupan jahiliyah. Pertama kali yang dilakukan oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam memperbaiki segumpal daging melalui amanat risalah dakwah kepada tauhidullah jalla subhanahu, dakwah kepada akidah yang sahihah, barakallahu fikum. Setelah terperbaikinya segumpal daging tersebut, segala penampilan kekufuran dan kesyirikan dihancur lumatkan oleh tangan-tangan mereka. Setelah tercabutnya akar-akar kekufuran dan kesyirikan, rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk kemudian mampu dan sanggup melakukan perbaikan itu, ternyata harus dengan hidayah dari Allah Jalla Subhanah. Hidayah dari Allah Jalla wa'ala untuk menerima segala apa yang datang dari bimbingan syariat. Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, dengan hidayah tersebut, Allah yang menurunkan pensucian dan pembersihan pada diri-diri mereka. Allahu Jalla wa'ala yang menurunkan pensucian dan pembersihan pada diri-diri mereka dengan sanjungan yang sangat banyak di dalam Al-Quranul Karim. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bukankah ini sanjungan dan pujian dari Rabbul Izzati kepada para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajmain? Bimada? Dengan hidayah yang Allah telah berikan kepada mereka, mereka ridha kepada Allah dan Allahu Jalla wa Ala meridhai mereka, barakallahu fi. الله جل وعلا يقول للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. كهم مهاجرين yang telah diusir dari tanah airnya, diusir dari harta bendanya, Allahu Jalla wa Ala barakallahu fikum memberitahukan tentang jiwa-jiwa para sahabat Nabi yang diusir. Mereka menanggung semuanya itu, beban derita. Ya bataghuna fadlan minallahi wa ridwana, yang mereka cari dalam menanggung sabar pengusiran itu, ridhonya Allah Jalla wa'ala, karunia dari Allah Jalla wa'ala. Bukankah ini sebuah pensucian dan penilaian batin-batin mereka selalu berada di dalam keikhlasan min Rabbina Jalla Subhanah, dari Allah Jalla Subhanah, yang mereka cari di dalam hidup mereka adalah karunia dari Allahu Jalla Subhanahu. Allahu Jalla wa'ala yang memberitahukan tentang jiwa keikhlasan mereka. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wazid ala dhalik, tambah lagi Allah mengatakan, wa yansurunallaha wa rasulahu. Mereka memberikan pembelaan kepada Allahu Jalla wa'ala. Isyarat ketinggian keikhlasan yang ada pada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Lalu kemudian Allahu Jalla wa'ala mengatakan, ula'ika humus sadikun. Pujian yang keberikutnya, mereka adalah orang-orang jujur. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Allahu Jalla wa'ala yang menyandangkan kepada mereka sifat-sifat keagungan, kemuliaan. Allah bongkar tentang jiwa-jiwa mereka, ay qalb mereka. Allah mengatakan subhanahu wa ta'ala, ula'ika humus sadikun. Mereka itu adalah orang-orang jujur. Pelajaran penting yang kita ambil barakallahu fi, ternyata yang memikul amanat da'watullahi jalla wa'ala, mereka adalah orang-orang yang ikhlas barakallahu fikum. Kedua, yang memikul amanat da'watu ilallahi jalla subhanahu min ashabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang-orang yang sabirun, bersabar terhadap kesulitan beratnya hidup, kekurangan dari sisi dunia barakallahu fikum, kefakiran, kemiskinan. Mereka adalah orang-orang sabirun. Ketiga, Allahu Jalla wa'ala memberitahukan kepada kita, yang memikul amanat da'watullah jalla wa'ala, orang yang berhias dengan sifat kejujuran. Ula'ika humus sadiqun. Di atas sifat-sifat yang agung dan mulia itulah Allahu jalla wa'ala menjayakan agamanya. Kita akan bertanya sekarang, akankah ada peluang bagi kita untuk bisa meraih hal itu? Apa yang diraih oleh generasi terbaik umat ini? Akankah ada peluang bagi kita? Allahu Jalla wa'ala telah membukakan di dalam Al-Quranul Karim. Allah telah meridai mereka. Allah telah meridai jalan-jalan mereka. Bahkan Allahu Jalla wa'ala jadikan para sahabat itu menjadi mi'yar, tolak ukur dan timbangan dalam keimanan barakallahu fik, dalam keselamatan, dalam hidayah. Allahu Jalla wa'ala menjadikan mereka itu tolak ukur keselamatan, iman dan hidayah, kelurusan seseorang di dalam hidayah. Para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Adakah peluang bagi kita untuk bisa meraih apa yang mereka telah raih? Allahu Jalla wa'ala menyebutkan di dalam surat At-Taubah ayat 100. Di mana ayatnya? Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum biihsan. Pada kalimat walladzina taba'uuhum biihsan, ada peluang dibukakan oleh Allahu Jalla Subhanah atas diri-diri kita ini untuk bisa meraih apa yang telah diperoleh dan diraih oleh para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in pada firman-Nya, walladzina taba'uuhum biihsan. Orang-orang yang mengikuti para sahabat Nabi dalam kebaikannya. Perlu diingat, untuk memperoleh kesempatan dan peluang ini. Kita harus menunggu hidayah dari Allah Jalla wa'ala. Sangat tererat hubungannya dengan hidayah dari Allah Jalla subhanah. Alhamdulillah, Allah Jalla wa'ala telah memberikan kita apa yang telah diberikan kepada para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Allah Jalla wa'ala telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan yang telah diraih oleh para sahabat Nabi. Allah perlihatkan kita melalui dakwah ini rahimani wa rahimakumullah. Bukankah barakallahu fikum, di antara kita dulu ada yang berkecimpung di dalam kemaksiatan luar biasa, kebid'ahan, bahkan sampai kepada taraf dan tingkatan kekufuran dan kesyirikan. Percaya kepada takhayulah. Setelah Allah Jalla wa'ala menganugerahkan kepada kita hidayah, kita siap untuk mencabut semuanya di dalam hidup, meninggalkan angkara murka tersebut, kemaksiatan, kesyirikan, kekufuran. Dengan apa barakallahu fikum? Dengan hidayah dari Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus bercermin di dalam memikul amanat dakwatu ilallahi jalla wa'ala kepada generasi sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Bercermin kepada mereka-mereka barakallahu fi. Mari kita lakukan koreksian sekaligus pada diri kita. Bercermin, pertama, bercermin pada ruh keberhasilan dan keselamatan di dalam beragama ini. Bercermin pada keikhlasan mereka rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Wahai saudaraku ahlus sunnati wal jamaah, ikhlas itu barakallahu fikum sesuatu yang aziz. Kata al-imam Ibnu Rajab al-Hambali, sangat-sangat sulit barakallahu fikum. Kenapa? Kenapa barakallahu fikum? Kita akan sebutkan alasannya. Keikhlasan itu adalah amalan qalb. Maka tatkala iblis laknatullah alaih mengetahui bahwa ini merupakan poros edar daripada kebaikan seseorang, maka itu juga menjadi sasaran utama dan pertama dalam pengerusakan, yaitu al-qalb, segumpal daging yang disebut oleh Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, walamma alima aduwullah iblis annal madara alal qalbi wal i'timadi alaih ajlaba alaihi bil wasawisi wa aqbala bi wujuhi syahawati ilaih wa zayyana lahu minal ahwali wal a'mal ma yasudduhu bihi anit tariqi wa amaddahu min asbabil ghay bima yaqta'uhu an asbabit tawfiqi. Maka tatkala musuh Allah Jalla wa'ala iblis mengetahui poros kebaikan dan poros edar kebaikan seseorang itu ada pada hatinya, maka mulailah menghembuskan berbagai macam kejahatan pada masing-masing hati hamba ini. Pada hati masing-masing hamba ini barakallahu fikum ditanamkan cinta syahwat, dihiasi amalan-amalan yang akan bisa memalingkannya dari jalan Allah Jalla subhanah, bahkan mendatangkan, menggampangkan dan memudahkan sebab-sebab untuk dia tertutup dari hidayah dan taufik Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Inilah yang selalu mengganggu dan menggoda kita barakallahu fik. Berat untuk menjadi orang yang ikhlas Karena iblis tahu bahwa bila seseorang itu menjadi orang yang ikhlas di dalam berbuat, pertama, dia akan masuk dalam jaminan perlindungan Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim min sultan. Sesungguhnya hamba-hambaku, kata Allah Jalla wa'ala, anda, wahai iblis, tidak memiliki kekuasaan sedikit pun atas mereka. Orang yang ikhlas itu akan berada dalam jaminan pertolongan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Fi diman, dalam jaminan pertolongan Allah Jalla subhanahu wa ta'ala, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang ditakutkan dan dikhawatirkan. Sehingga berusaha untuk dirusak, barakallahu fiik, keikhlasan seseorang itu, rahimani wa rahimakumullah. Lebih lagi, yang dikhawatirkan oleh iblis, istisna, orang tersebut masuk dalam pengecualian. Yang iblis mengatakan, saya akan menyesatkan mereka seluruhnya, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Kecuali hamba-hamba engkau yang ikhlas. Inilah yang dikhawatirkan oleh iblis laknatullah alaih. Seseorang itu dikeluarkan oleh Allah, barakallahu fiik, dalam usaha penyesatan iblis laknatullah alaih. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menceritakan dan menjelaskan, riya itu, kata beliau, akhlaknya orang munafik, orang kafir, dan jarang diketemukan pada orang yang mukmin. Jarang diketemukan pada diri orang yang beriman dalam ibadah, ibadah yang hanya untuk dirinya, yaitu seperti ibadah sholat, kata beliau. Terkadang perusak keikhlasan ini muncul di saat amal ibadah itu terkait dengan orang lain. Sedekah contohnya. Berat untuk menjadi orang ikhlas di saat amalan itu terkait dengan orang lain. Dakwah contohnya. Rahimani wa rahimakumullah. Berat, barakallahu fi. Oleh karena itu, kalau kita tidak selalu melakukan koreksian, kita akan terjatuh dalam banyak hal yang menggugurkan nilai dakwah yang kita lakukan. Keinginan untuk mendapatkan dunia besar di dalam dakwatu ilallahi jalla subhanah. Keinginan untuk mendapatkan pengikut yang banyak akan menggugurkan dan menggagalkan kita dalam keikhlasan, barakallahu fi. Keinginan kita agar murid-murid kita ini loyalitas terhadap kita juga menggugurkan keikhlasan yang ada pada diri kita, barakallahu fi. Keinginan ketika kita menginginkan dakwah ini ditopang oleh orang-orang yang kaya raya, lalu kemudian memancing semangat kita untuk berdakwah, barakallahu fi, agar orang kaya ini, kita tahu sudah, ya mungkin kalau di Medan, kalau sudah punya ustaz, wah, percayanya sangat-sangat, segalanya larinya kepada ustaznya. Apa begitu ya? Enggak kan? Rahimani wa rahimakumullah. Sampai-sampai kemudian keliru dan salah, tetap dibela, tetap disanjung, dipuji. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini kaitannya dengan dakwah ilallahi jalla wa'ala. Padanya ketenaran, sanjungan dan pujian kepada dari orang lain buat dirimu. Apabila engkau hebat menjadi orator, barakallahu fi, sanjungan dan pujian itu akan datang. Semua apa yang saya gambarkan akan bisa merusak keikhlasan seorang da'i ilallahi jalla subhanah. maka keikhlasan di saat itu aziz, berat. Barakallahu fikum. Kalau kita tidak menyadari diri kita sendiri, perjuangan besar diri kita di dalam dakwatu ilallahi jalla wa'ala akan gagal. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Dunia boleh Anda bisa mendapatkannya dengan gampang dan mudah, karena itu yang Anda inginkan. Murid-murid yang loyalitas luar biasa pada diri engkau, sehingga apa saja yang engkau minta dia sanggup dan bisa mewujudkannya. Mungkin engkau mau bolak-balik dari Indonesia ke luar negeri digampangkan oleh mereka, karena mereka punya dunia ini. Rahimani wa rahimakumullah. Yang berat di saat itu menjaga keikhlasan di dalam berbuat. Barakallahu fi. Padahal engkau sangat-sangat dekat di saat niat-niat itu rusak, dekat dengan syayatin. Barakallahu fi. Sudah masuk di dalam jejaringnya syayatin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Anda mau keluar dari jejaring ini, Anda harus berjuang dengan perjuangan yang besar, mengembalikan keikhlasan karena Allah Jalla Subhanah. Berat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tentu hal ini nasihat buat diri saya sendiri. Barakallahu fi. Yang duduk di depan ikhwani, mengingatkan dan menasihatkan. Rahimani wa rahimakumullah. Berat. Barakallahu fi. Apalagi kalau sudah yang menjadi keinginannya di dalam dakwah untuk Allah dan untuk dunia. Antum melihat perjalanan sebagian saudara-saudara kita. Setelah itu merubah sistem pendidikannya dengan harus menginduk ke sana dan kemari. Menginduknya dia perhatikan. Memalukan ya ikhwan. Kalau menginduk ke Depak itu sedikit bantuannya. Kalau ke Diknas banyak bantuan yang datang. Tidak mau ke Depak. Maunya ke Diknas saja. Sudah antum perhatikan? Itu buah dari niat yang tadi. Barakallahu fi. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk menjadi pendidikan yang punya nama, tidak malu-malu untuk berdusta dan melakukan akhlak orang-orang awam, menipu, bukan menipu. Barakallahu fik, yaitu menyogok. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Untuk mendapat pengakuan, mendapatkan ini, na'udzubillah. Rahimani wa hancur lebur agama kita, manhaj kita ini. Apa asalnya? Karena hancur keikhlasan yang ada pada diri kita. Barakallahu fi. Bukan berarti kemudian kita tidak boleh melakukan pendidikan. Ya rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya yang formal tadi. Mereka berusaha. Setelah itu datang nasihat dari ulama, datang pembimbingan dari ulama kita. Nasihat dari ustaz, ustaz selepel dia tidak mempan. Bimbingan dari ulama juga demikian. Keep langkah yang dilakukan melalui jalur yang berbeda. Bertanya kepada sang alim dengan bahasa yang berbeda untuk mendapatkan jawaban, menyembunyikan niat yang tadi sudah bablas. Niat yang sudah tidak ikhlas lagi memperjuangkan agama Allah Jalla wa'ala. Padahal para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in diberikan ke istiqomahan, ditolong dan dibantu oleh Allah Jalla wa'ala karena keikhlasan murni mereka di dalam memperjuangkan agama Allah Jalla subhanahu. Akal-akal yang tadi yang rusak itu nampak muncul di saat keikhlasan itu ternodai. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral muslimin. Barakallahu fikum. Bahayanya indahnya dunia dalam perjalanan keikhlasan. Semoga Allah melindungi kita bersama. melindungi ulama-ulama kita rahimani wa rahimakumullahu jami'an, melindungi ustadz-ustadz kita yang istiqamah dari fitnah dunia ini, Allahumma amin. Beratnya barakallahu fiik. Berarti kemenangan para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in bersama Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, landasan ini yang mereka miliki dalam hidup dan perjuangan mereka. Tidak bisa dikalahkan mereka yang fakir miskin ini oleh kekuatan super power di saat itu, bangsa Persia dan Romawi, tidak sanggup menundukkan Rasulullah dan para sahabatnya. Kekuatan mereka lebih, jumlah pasukan mereka lebih, mereka orang-orang kuat barakallahu fikum, namun tidak mampu menundukkan mereka-mereka yang ikhlas berjuang untuk mengejar ridhonya Allah Jalla Subhanahu. Bukan cuma kekuatan super power di saat itu bersatu padu dengan orang-orang kafir di negeri Arab untuk memusuhi Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, sekali lagi mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengalahkan kecil sedikit dengan senjata apa adanya. Rahasia kemenangan itu ada pada bantuan dan pertolongan dari Allah Jalla Subhanah. Pertolongan dan bantuan itu turun karena keikhlasan mereka memikul amanat dakwatu ilallah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Maka saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan segenap saudara dan saudariku ahlus sunnati wal jamaah untuk memperhatikan yang satu ini di dalam hidup. Keikhlasan barakallahu fikum di dalam berbuat, di dalam menjalankan sunnah Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam. Kita bersama istri kita di rumah, kita bersama anak-anak kita di rumah, jaga hal ini rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Apalagi kita mungkin bertemu dengan masyarakat yang tidak mendukung kebaikan kita barakallahu fikum. Jaga keikhlasan. Jaga keikhlasan ini. Tidak menutup kemungkinan saudara kita yang benci tadi, karena keikhlasan kita menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia terpanggil juga untuk mendapatkan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ikhwah barakallahu fi. Kedua, dakwah yang diemban oleh para sahabat Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam dihiasi dengan sifat kejujuran. Yang memikul amanat dakwah itu adalah orang-orang yang jujur. Tidak gampang berdusta. Tidak gampang barakallahu fikum berkhianat. Mereka adalah orang-orang yang jujur rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tidak ada rahasia yang dia sembunyikan. Lalu kemudian menanamkan makar kepada ahlus sunnati wal jamaah. Barakallahu fikum. Tidak ada niatan yang tersembunyi pada dirinya. Lalu disembunyikan seolah-olah orang yang tulus ikhlas mengajak kepada Allah Jalla wa'ala. Tidak punya niatan yang dia sembunyikan. Yang dia inginkan adalah cinta dan ridhonya, sayang dan kasihnya Allah Jalla Subhanah. Kejujuran pada diri barakallahu fi. Sehingga ketika engkau salah, engkau memperlihatkan kejujuranmu untuk segera kembali kepada al-haq. Tidak kemudian melakukan makar pembelaan diri kepada segenap ahlu sunnati wal jamaah. Ini bukan sikap ahlu sunnati wal jamaah rahimani wa rahimakumullah. Terlebih dengan itu pula, anda mencari pembelaan dari alim yang lain, membela diri engkau, menutup kesalahan engkau. Ini bukan orang yang jujur di dalam memikul amanat dakwatu ilallah Jalla Subhanah. Orang yang jujur menjadi akhlaknya sunni salafi. Kapan dia salah dan keliru, dia segera bertaubat kembali kepada Allah Jalla wa'ala. kembali kepada al-haq rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu faya ikhwani, apa yang disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala tentang sifat mereka-mereka yang mendapatkan hidayah dan berjalan di atas hidayah, para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, mereka adalah berhias dengan perhiasan kejujuran. Barakallahu fikum. Mengingatkan diri saya sendiri dan segenap ikhwani, kejujuran ini adalah sifat mulia, bahkan sifat yang dimiliki oleh Imamul Anbiya wal Rusul, Imamul Rusul, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para nabi yang lain, berhias memikul amanat Allah Jalla wa Ala dengan kejujuran. Barakallahu fikum. Sekali lagi saya menyampaikan hal ini agar kita menyadari bahwa nikmat hidayah yang diberikan oleh Allah Jalla wa Ala seperti yang diberikan kepada para sahabat Nabi harus dihiasi dengan sikap jujur. Barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Allah Jalla wa Ala juga memberitahukan, barakallahu fikum, tentang sifat mereka-mereka yang memikul amanat hidayah ini. Dalam surat Al-Fatih Allah Jalla wa Ala bercerita, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u alal kuffari ruhama'u bainahum. Keras terhadap orang-orang kafir, namun terhadap mereka adalah ruhama'u. Apa arti ruhama'u? Penyayang, sangat penyayang. Barakallahu fikum, terhadap sesama mereka. Ini merupakan sifat yang Allah tanamkan kepada para sahabat Nabi yang telah mendapatkan hidayah kepada Allah dari Allah Jalla Subhanahu. Maka kita harus menanamkan hal ini pada diri kita sendiri. Sifat sayang kita terbentuk dan terbimbing di atas manhajul haqqi. Sekarang bentuk sayang kita kepada saudara kita itu bukan berarti kita tidak mengingkari yang salah, bukan berarti kita diam kalau teman kita melakukan kesalahan dan kekeliruan. Kalau kita diam di saat teman kita melakukan kekeliruan dan kesalahan, itu bukan ahlus sunnah yang sayang terhadap saudaranya. Sayang kita terhadap saudara kita sebagaimana sayangnya para sahabat Nabi terhadap sahabat yang lain ketika melakukan kekeliruan dan kesalahan, mereka tidak tinggal diam. Barakallahu fikum. Mereka tampil mengingatkan saudaranya, mereka tampil menasihatkan saudaranya. Barakallahu fikum. Sekarang ini dibalik, sikap kasih sayang yang ditampilkan oleh ulama kita, oleh guru kita, ustadz-ustadz kita, karena yang dinasihati enggak nerima, lalu menebar fitnah di semua tempat, dibenci orang keras, orang ini, orang itu, difitnah orang yang memperlihatkan sayangnya. Wah, itu keras orangnya, mutasyaddid, ghulu, manhatnya syiddah. Ya Allah, kita itu disuruh, kalau Anda kasayang sama teman Anda, jangan perlakukan begitu. Loh, barakallahu fi. Coba belajar kepada prinsip-prinsip dakwatus salafiyah, salafuna soleh ridwanullah alim ajma'in. Betapa sayangnya mereka di atas manhaj ini. Ketika muncul ahlul bid'ah, segera diperingatkan umat karena sayangnya mereka terhadap umat ini. Ketika ada orang yang salah dan keliru, segera tampil mengingatkan, menasihatkan. Jikalau dia tidak mau dinasihatkan, dia peringatkan umat. Barakallahu fikum dari bahayanya. Itu namanya sayang kepada umat. Barakallahu fikum. Sayang yang diterapkan oleh salafun as-saleh ridwanullah alim ajmain, yang sangat menyakitkan di saat seseorang mengingatkan saudaranya yang menegur dia, yang menjatuhkan dia, yang menjelekkan dia, ahlus sunnah wal jamaah sendiri. Rahimani wa rahimakumullah. Berarti sifat kasih sayang yang dimiliki oleh para sahabat Nabi sekarang ini pudar. Barakallahu fi. Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali mengatakan, kalau Anda mencari pembela Al-Imam Ahmad di masanya, Anda akan mendapatkan ribuan-ribuan para ulama membela manhaj Al-Imam Ahmad rahimahullah. Tetapi sekarang, untuk Anda mencari pembela manhajnya Al-Imam Ahmad, sedikit. Anda akan menemukan sebaliknya, beribu-ribu orang yang mencela manhajnya Al-Imam Ahmad rahimahullah. Coba bayangkan, terbalik. Barakallahu fi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menghibur kita, ya ahlas sunnati wal jamaah. Dengarkan hiburan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam kepada siapapun yang memperjuangkan al-haq karena Allahu jalla subhanahu. Rawal Imam al-Bukhari wa Muslim fi sahihaihima min hadith al-Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu qala alaihi salatu wassalam la tazalu terus ta'ifatun ayo min ummati zahirina alal haqqi la yadurruhum man khazalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullah. Allahu jalla wa ala menghibur, ya ahlas sunnati wal jamaah yang cinta kepada kebenaran, membela kebenaran karena Allahu jalla wa ala, dengarkan bantuan, jaminan, pemeliharaan dari Allahu jalla subhanahu. Allahu jalla wa ala memberitahukan kepadanya, la yadurruhum, tidak akan membahayakan mereka, siapa saja, khadhalahum, orang-orang yang melakukan takhzil, perendahan, pelecehan, penghinaan dari kalangan mereka sendiri. Mungkin ustaz-ustaz yang ada di sini diperingatkan oleh ustaz-ustaz besar kita, ya, diperingatkan, yang kita maksudkan oleh ustaz-ustaz yang mungkin ada di sekitar Medan, ditahdir, diingatkan, sementara dia berjalan bersama ulama'nya, berjalan bersama ulama al-mustaqimin, akabirul ulama, direndahkan ilmunya, kemampuannya direndahkan. Faya akhi fillah, sabar. Kalau Anda memang benar-benar tulus ikhlas memperjuangkan kebenaran, barakallahu fikum, memperjuangkan hakul haqqi, hak kebenaran ini, dengarkan Allahu jalla wa ala telah menghibur engkau dari lisan Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, la yadurruhum man khadalahum, tidak akan membahayakan mereka siapapun yang merendahkan dan menghinakan mereka. Takhzil ini adalah dari kalangan mereka sendiri. Antum dicela, direndahkan. Kenapa? Karena tidak pernah duduk di sisi ulama. Tidak pernah, barakallahu fikum, mulazamah di sisi ulama. Ya akhi, bukankah ulama yang datang ke Indonesia menziarahi ahlus sunnati wal jamaah itu untuk memberitahukan bahwa ahlus sunnah juga duduk di sisi ulama menimba ilmu? Rahimani wa rahimakumullah. Oh, maksud kita belum pernah sampai ke luar negeri duduk di sisi ulama. Lu apa bedanya? Apakah itu sebagai jaminan kemudian Anda tidak akan salah dan keliru di belakang hari? Abadan. Betapa banyak orang-orang yang tidak pernah duduk di sisi ulama karena kesabaran, keikhlasannya membimbing umat, mewujudkan khair kebaikan yang sangat banyak, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Sementara engkau yang pernah duduk di sisi ulama banyak membuat problematika di dalam dakwah ila Allah jalla subhanah. Terus kebaikan apa yang anda banggakan? Maka kita berbangga di saat Allah memberikan, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan untuk membela kebenaran agama ini, rahimani wa rahimakumullah. Itu yang membanggakan kita, barakallahu fiik. Kedua, Allah telah memberikan jaminan tidak akan dimudaratkan oleh siapapun yang melakukan takhdzil, perendahan dan penghinaan dari kalangan mereka sendiri. Barakallahu fikum. Ini satu. Kedua, orang yang tulus dan ikhlas memperjuangkan al-haq tidak akan dimudaratkan oleh siapapun yang menyelisihinya, menyelisihi manhajnya, benci terhadap manhajnya. Tidak akan ada, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ma'asyiral ikhwah, tentu ini untuk memompa semangat kita yang sedang meniti jalan al-haq dan bersama ulama'ul haq. Kita menemukan teman kita mencela kita, merendahkan kita, menghinakan kita. Jaga keikhlasan kita untuk memperjuangkan kebenaran ini. Jangan peduli terhadap caci makian, barakallahu fikum. Allah jalla wa ala yang menolong siapapun yang tulus dan ikhlas memperjuangkan kebenaran yang dia telah ketahui, membela ulamaul haq, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Akhlak yang kita diberitahukan oleh Al-Qur'anul Karim menghiasi akhlaknya para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajmain. Kemudian barakallahu fikum, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah memberikan kita kekuatan untuk memberitahukan kepada kita kekuatan yang harus kita miliki untuk bisa melindungi diri dari permusuhan syaitan ini melakukan pengerusakan terhadap hati yang kita miliki. Tadi sudah kita sebutkan, termasuk amalan besar hati itu adalah keikhlasan yang mewarnai perjalanan dakwah Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya, generasi-generasi setelah para sahabat Nabi sampai kepada ulama kita di masa sekarang ini, barakallahu. Kalau antum membaca celaan yang diarahkan kepada Syekh Ibnu Baz rahimahullah, luar biasa banyaknya. Celaan yang diarahkan kepada Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani sungguh luar biasa banyaknya. Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin wa Syekh Mukbir rahimahumullah jami'an. Celaan dan caci makian sungguh luar biasa banyaknya. Dari yang mengaku diri berjalan di atas sunnah dan orang-orang yang bukan memang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya durruhum, apakah celaan dan caci makian itu lalu kemudian membahayakan mereka? Jawabannya la abadan. Sama sekali tidak, barakallahu fikum. Mereka dipanggil oleh Allah jalla wa ala dalam kondisi menyandang sanjungan dan pujian dari orang-orang soleh dan ulama-ulama sunnah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Menyusul sekarang yang mengikuti langkah empat imam itu min ulama ina sekarang ini juga tidak kalah celaan dan caci makian terarah kepada mereka, barakallahu fikum. Coba celaan yang terarah kepada dzakal imamul jarh wa ta'dil Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala. Imam, empat imam yang kita sebutkan, mereka meninggal dunia dalam keadaan ridha menempuh apa yang ditempuh, jalan yang ditempuh oleh dzakal imamul jarh wa ta'dil Asy-Syaikh Rabi hafizahullahu ta'ala. Mereka meninggal dunia, ulama tersebut ridha terhadap apa yang dilakukan dan langkah yang ditempuh oleh Imam Al-Jarh wa Ta'dil Al-Syeikh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Wong Indonesia barakallahu fi baru mengenal sunnah, baru mengenal ilmu mustalahul hadith, baru mengenal ini. Bahkan lebih aneh lagi, dari mereka-mereka yang mengenal sunnah ini, banyak terselamatkan tentunya setelah Allah melalui karya-karya besar Syekh Rabi, sekarang sudah luntur kepercayaannya. Wal'iyadu billah, sampai mereka mencela Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Na'udhu billah. Sampai kemudian muncul dari arah timur di seberang negeri kita bahwa Rabi itu tidak menjamin masuk ke dalam surga. Pelecehan apa bukan ya ikhwan? Pelecehan apa bukan? Benar-benar pelecehan barakallahu fi. Kalau sampai ramah, kalau sampai dia mengatakan Syekh Rabi menjadi penjamin, kufur kepada Allah Jalla Subhanahu. Tetapi kenapa kalimat ini keluar di saat bimbingannya itu datang cuma mengenai gurunya barakallahu fi. Bimbingan keluar kepada gurunya yang tempat dia belajar. Kenapa kalimat ini keluar? Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Cuma karena ingin membela sang guru. Tidak mau tahu, barakallahu fikum, kesalahan sang guru rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Seolah-olah gurunya itu adalah tidak dikenai kesalahan. Yang salah itu adalah yang berbicara. Mengingatkan dan menasihatkan. Ya akhi fillah. Barakallahu fikum rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kalau kita mau dengan ilmu rendahnya kita, semestinya yang kita bela guru kita atau ulama'nya? Ayo, yang kita bela ulama ummah ini. Namun karena sudah diikat oleh penyakit yang namanya ta'assub, kedua, penanaman dari sang ustaz, wah, memuji-muji dirinya dari satu majelis ke majelis yang lain, sanjungan dan pujian yang belum pernah dilakukan oleh, tidak usahlah ulama kita, da'i-da'i yang ada di Indonesia ini, tidak pernah mengangkat diri, mengikat dakwah atau mengikat orang-orang dengan pribadinya sendiri abadan. Hatta Ja'far yang sudah sesat jalannya, tidak pernah menanamkan kita untuk menyanjung, memuji dirinya di majelis ilmu. Sehingga ketika Ja'far itu salah dan tersesat jalannya, alhamdulillah murid-muridnya siap menyikapinya dengan apa yang telah diajarkannya. Saya tanya kepada antum sekarang ya, ketika Ja'far itu mendidik murid-muridnya berjalan di atas al-haq, dia salah dengan al-haq, bertentangan dengan al-haq, disikapi oleh muridnya, ini termasuk keberhasilan atau tidak? Ayo, termasuk keberhasilan atau tidak? Ja'far tidak. Ja'far menganggapnya tidak. Padahal kalau kita jujur menilai bahwa itu bentuk keberhasilan Ja'far Umar Talib, tetapi dia tidak menilai demikian. Kenapa? Karena sudah barakallahu fikum dikuasai oleh hawa nafsunya. Menuduh murid-muridnya itu pengkhianat. Subhanallah. Dia yang mendidik di atas al-haq. Berjalan bersama ulama'ul ummah. Dari awal kita mengenal dakwah ilallah jalla subhanah. Sampai-sampai di saat itu beliau membentuk Lajnah Khidmatis Sunnah wa Muharabatul Bidah. Anggota-anggotanya banyak dari Medan, benar-benar antum punya sejarah sesungguhnya. Ikhwan-ikhwan kita Medan, barakallahu fikum. Lajnah khidmati sunnah wa muharabatil bidah. Pembentukan itu untuk menghadang fitnah yang muncul dari ihya uturas sururiyin, barakallahu fikum, pengikut Abdurrahman Abdul Khalik. Anggota-anggota lajnah ini terhormat dulu dari barakallahu fikum Medan. Ini Medan termasuk enggak? Masuk kan? Iya. Supaya jangan lari loh maksud saya. Saya mengangkat keterhormatan dulu di awal-awal dakwah. Anggotanya Abdul Mu'ti Al-Maidani, Ustaz Faisal Al-Maidani, Ustaz Ali Isma Al-Maidani, semuanya anggota lajnah khidmati sunnah wa muharabatil bidah. Saya bercerita karena saya mengalami, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Diangkat untuk membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahukah antum yang menjadi rujukan untuk menyelamatkan umat dan terbongkarnya kesesatan turafiyin adalah karya-karya Al-Imam Al-Jarah wa Ta'dil Al-Syekh Rabi hafizahullahu taala. Barakallahu fikum, coba antum lihat. Terselamatkan dari fitnah turafiyin. Terselamatkan dari fitnah sururiyin, barakallahu fikum. Tumbangnya Ja'far juga terselamatkan dengan bimbingan ulama-ulama rahimani wa rahimakumullah. Munculnya berbagai macam fitnah di dunia, Abul Hasan Al-Ma'ribi muncul, kemudian barakallahu fikum, yaitu Yahya Al-Hajuri muncul, murid-muridnya Syekh Al-Albani, Ali Al-Halabi, Masyhur Hasan Salman, Abu Ishaq Al-Khuwaini muncul dengan fitnahnya. Ulama-ulama kita ini fiqah mustaqimin, dialah tentunya setelah Allah mengeluarkan kita dari syubhat-syubhat berbahaya. Giliran dzakal imamu mengingatkan dan menasihatkan, pedas nasihatnya buat da'i yang ada di Indonesia. Mutalawin, la'ab, makir, sekarang tambah lagi mulabbis. Tambah lo, bukan nurun lo. Ditambah, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lihat kondisi tidak menerimanya ujian. Setelah sang yang dinasihatkan kemudian lari ke sana kemari memberikan fitnah, mengumpulkan ustaz-ustaz yang ada di Sulawesi, menanamkan seolah-olah dia tidak, barakallahu fikum, kebal dengan nasihat. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Masya Allah, jazahumullahu khair ustaz-ustaz kita di Sulawesi. Banyak yang tarajuk dan mengakui bagaimana memang makr dari zakar rajul. Benar apa yang difatwakan oleh Syekh Rabi Afidhullah Ta'ala. Banyak yang berguguran. Kalau pada anggota-anggota khidmatus sunnah wa muharabatul bidah sudah banyak, barakallahu fikum, ay termakan oleh fitnah, rahimani wa rahimakumullah. Ngerinya perjalanan dakwah ila Allah jalla subhanahu. Kita ingin selamat, barakallahu fikum. Bagaimana caranya? Dengarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Pegang erat-erat. Hadisnya sahih dalam riwayat Ibnu Hibban dari sahabat Abdullah Ibnu Abbasin radhiyallahu ta'ala anhu, al-barakatu ma'a akabirikum. Ma'asyiral ikhwah, ini ketika terjadi fitnah di Indonesia, disusul dengan fitnah terakhir-akhir di Yaman, lebih nampak lagi mereka-mereka yang gagal, barakallahu fi, yang tadinya tidak menerima bimbingan alim yang mengerti tentang dakwah ini, sekarang mereka-mereka memberikan bimbingan terhadap peristiwa besar di negeri Yaman yang sudah terkena penyakit tadi, tidak mungkin akan mengembalikannya kepada akabirul ulama. Langkah-langkah yang dilakukan itu adalah mencari pembelaan, mencari syekh pendukungnya. Dapatlah dia yang bernama Abdul Hadi Al-Umairi. Tahu ya Abdul Hadi Al-Umairi? Dapat barakallahu fikum. Sampai dia datang kepada Syekh Rabi melaporkan tentang kondisi Solo. Ya Syekh, saya tidak melihat pada mereka itu dalam mata pelajarannya penyimpangan-penyimpangan. Tidak ada seperti yang dituduhkan oleh Luqmaniyin, grupnya Luqman. Apa jawaban Syekh Rabi singkat? Ma usaddiquk. Ma usaddiquk. Saya tidak percaya sama ente, kalau bahasanya kasar ya. Ana enggak percaya sama ente. Bahasanya ana enggak percaya sama kamu. Ma usaddiquk. Masya Allah, coba antum bayangkan. Abdul Hadi Al-Umairi ini melihat kan mata pelajarannya yang di Grenjang itu kan ada yang hasil karyanya mereka. Iya. Karyanya mereka ya kan bersih ya. Barakallahu fiik. Yang diperlihatkan ya karyanya mereka ini loh. Ya diperiksa sama Abdul Hadi Al-Umairi. Ya enggak ada apa-apanya. Tapi yang itu menjadi kurikulum disimpan. Ya, enggak diperlihatkan kepada Abdul Hadi Al-Umairi. Lah, makanya Syekh Rabi mengatakan, "Ma usaddiku." Ana enggak percaya sama ente. Ya bahasa lapangan ya. Ana enggak percaya sama Anda. Setelah Syekh Rabi diceritakan tentang hakikatnya barakallahu fi, bahwa kurikulum dari pemerintah itu ini ada ininya. Ya, penyelisihan-penyelisihannya terkait dengan manhaj kita. Dan yang akan diujikan nanti bukan yang ini hasil karyanya, tetapi apanya? Yang kurikulum harus. Maka disitulah keluar memang mulabis barakallahu fikum. Memberikan talbis benar rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Lah mau berdusta di hadapan alim yang sudah biasa barakallahu fikum menghadapi banyaknya orang di dalam dakwah ilallah jalla subhanahu. Ai maknanya kejujuran yang tidak ada barakallahu fikum. Maka oleh karena itu saya mengingatkan melalui majlis ini untuk kemudian kita sampai bahwa ilmu akidah dan ilmu tauhid yang kita pelajari melalui nawaqidul Islam untuk membenahi ulang qalb yang kita miliki agar terus tertata rapi menjadi orang yang ikhlas bila berbuat. Kita akan bacakan kepada ikhwanuna tentang fadail, keutamaan yang disebutkan oleh para ulama di saat seseorang itu benar-benar bertauhid kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Agar barakallahu fikum kita tidak meremehkan dan mengentengkan terkait dengan persoalan akidah dan tauhid rahimani wa rahimakumullah dan segala yang terkait ilmu yang terkait dengannya barakallahu fikum. Lalu kemudian senjata dan kekuatan yang diberikan oleh al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala pertama adalah bidawamil isti'anati billahi taala. Terus menerus meminta bantuan dan pertolongan kepada Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Jangan lepas. Selalu meminta pertolongan kepada Allah Jalla wa'ala. Mau ini bismillah. Mau ini ya Allah berikan saya kekuatan. Dawamul isti'anati billahi ta'ala. Sampai seseorang guru bertanya barakallahu fikum kepada muridnya. Sang guru mengatakan, apa yang Anda lakukan bila syayatin itu datang kepada engkau? Sang murid mengatakan, ujahiduhu, saya lawan. Sang guru bertanya kembali, kalau dia datang lagi? Sang murid mengatakan, ukafi'uhu, saya akan hadapi. Sang guru mengatakan, saya tulubika, perjuanganmu akan lama. Lalu sang guru mengajak menerawang, barakallahu fikum, sang murid ini, bagaimana pendapat engkau dan apa yang engkau harus lakukan? Kalau engkau ingin melewati segerombolan kambing, di sana atau kambing ini dijaga oleh anjing-anjing, pengembalanya ya menjaga anjing kambing-kambing itu dengan anjing-anjing. Sang murid mengatakan, saya lawan. Maksudnya anjingnya ya. Dilawan anjingnya kalau menyerang. Kalau dia datang lagi, saya lawan. Sang guru mengatakan, akan panjang usahamu. Anda ingin cepat lewat? Kata sang guru, berangkatlah engkau kepada pengembala tersebut. Beritahukan, Anda akan cepat berjalan tanpa perjuangan besar. Kira-kira apa yang ditanamkan oleh sang guru kepada muridnya ketika menghadapi syayatin? Apa kira-kira? Ahsanta. Segera meminta perlindungan dan bantuan kepada Allahu Jalla Subhana. Segera minta bantuan dan pertolongan kepada Allahu Jalla Wa'ala. Betapa gampang dari satu bisikan setan ke bisikan yang lain digoda. Apalagi kalau kita sedang sholat, barakallahu fi. Menyadari ternyata kita di masjid, jasadnya di masjid, tapi tempatnya di warung kopi, pikirannya di warung makan, dan seterusnya. Dibawa kita menerawang. Rasulullah mengatakan, ta'awud. Segera meminta ta'awud. Berta'awud kepada Allah Jalla wa'ala. Kekuatan yang harus kita miliki untuk menghadapi pengerusakan. Ketika iblis mengerti kalau pengerusakan yang harus dilakukan adalah merusak segumpal daging itu, dia banyak-banyak meminta pertolongan kepada Allah Jalla Subhana. Minta perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. Kedua, barakallahu fikum, at-ta'arrud li asbabi mardhatihi. Kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, dia harus mengejar dan mencari usaha mendapatkan ridha Allahu Jalla Subhanah. Sebab-sebab yang mendatangkan ridha Allahu Jalla wa'ala, dia datangi, dia hampiri, dia lakukan dan dia kerjakan. Ini yang kedua, kekuatan yang dimiliki. Karena kalau peluang dibukakan oleh Allah Jalla wa'ala untuk melaksanakan ketaatan dan kita tidak mengisinya peluang itu, saya bertanya sekarang, siapa yang akan memanfaatkan peluang itu? Siapa, barakallahu fi? Kalau seseorang ditolong dan dibantu oleh Allah Jalla wa'ala untuk kemudian terbuka padanya pintu-pintu ketaatan, lalu dia tidak memasukinya, lalu dia tidak mengambil peluang dan kesempatan itu, siapa yang akan mengambilnya kalau demikian? Siapa? Musuh Allah. Siapa? Ahsanta. Syaitan yang akan mengambil peluang itu, barakallah. Peluang untuk menyesatkan kita, membisikkan kita, menanamkan malas pada kita, memberikan uzur-uzur yang banyak, barakallah fikum, padahal itu bukan uzur. Syaitan yang mengambil peluangnya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka tatkala kita semangat untuk membuka pintu-pintu ketaatan yang dibukakan, tersempit dan terhimpitlah langkah syaitan untuk mengganggu dan menggoda kita, barakallahu fi. Yang ketiga, waltija'ul qalb, waltija'il qalbi ilaihi wa iqbalihi alaihi fi harakatihi wa sakanatihi. Ketiga langkahnya adalah menyandarkan dan mengembalikan hati kita ini kepada Allah Jalla wa'ala dalam setiap gerak-gerik dan diamnya harus terkait dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Dan yang terakhir dan keempat adalah at-tahaqququ bidhullil ubudiyyati alladhi huwa awla ma talabbasa bihil insanu. Kata beliau, yang keempat adalah benar-benar merealisasikan penghambaan ubudiyah kepada Allah Jalla wa'ala, pengabdian kita kepada Allah Jalla wa'ala. Kita ajak istri kita mau makan nasi bareng-bareng sama anak kita, kita ingatkan jangan lupa lo doanya bismillah. Ketika barakallahu fikum anak kita masuk ke dalam WC, dipegang, ingat doanya. Ketika memakai baju, ketika makan, minum, semuanya kita wujudkan ubudiyah kita kepada Allah Jalla wa'ala. Ini kekuatan untuk membentengi barakallahu fikum syaitan datang merusak kita, merusak istri kita, merusak anak-anak kita, generasi kita yang akan datang. Alhamdulillah, Ahlus Sunnati wal Jamaah di berbagai tempat berusaha untuk mewujudkan tempat mendidik anak-anak mereka. Barakallahu fiik. Ini usaha besar dalam mewujudkan ubudiyah tersebut untuk kemudian menghalang, membentengi anak kita dari kerusakan-kerusakan. Barakallahu fiik. Rahimani wa rahimakumullah. Untuk kita kemudian berbangga hati, ya ahlas sunnati wal jamaah, kita telah memegang senjata kekuatan untuk melawan musuh kita, rahimani wa rahimakumullah, yang berat adalah istiqomah di dalam menggunakan senjata ini, kemudian mengusir, berperang melawan musuh-musuh Allah Jalla subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak meminta kepada Allah agar kita diistiqomahkan di atas jalan ini. Barakallahu fiik. Sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barakallahu fikum pada kesempatan kali ini. Dan insyaAllah kita bisa menyelesaikan risalah Nawaqidul Islam dengan syarah tidak panjang lebar. Barakallahu fikum. InsyaAllah kita akan bisa menyelesaikannya. Namun saya menambahkan hal ini. Faedah lil jami', faedah untuk kita semuanya. Allah Jalla wa'ala telah memuliakan kita dengan hidayah ini. Banyak pihak yang menginginkan kita tersesat dari hidayah. Benteng-benteng harus kita ketahui. Itulah yang saya sampaikan kepada segenap ikhwani dan akhwati fillah. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Fa insyaAllah kita langsungkan barakallahu fikum pembahasan yang terkait dengan Nawaqidul Islam, dengan apa namanya faedah tambahannya pada pertemuan yang akan datang. Rahimani wa rahimakumullah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.